dia sakit, yang akhirnya dia meninggal dunia, dan dia berharap bisa dirawat di rumah Aisyah. Karena awal sakitnya juga di rumah Aisyah, maka dia berharap bisa dirawat di rumah Aisyah, dan memang seperti itu keadaannya. Dia meminta izin kepada para istrinya, meminta izin kepada istri-istri yang lain, dan mereka semuanya mengizinkan demi kemaslahatan suami mereka. Dan akhirnya Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bahkan meninggal di rumah Aisyah, dan bahkan meninggalnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang Nabi sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang lain, bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Kemudian setelahnya adalah Abu Bakar. Dari laki-laki, Abu Bakar ayahnya. Dan ini membungkam mulut orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan sampai hari ini, beberapa tahun yang lalu, mereka punya perayaan merayakan masuknya Aisyah ke neraka. Ya. Mereka melakukan perayaan menetapkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam neraka. Mereka bangga dengan keputusan mereka, dan mereka memang tidak menyukai Aisyah. Sementara Nabi SAW sangat mencintainya. Ini bertolak belakang. Makanya tidak akan bisa kita cari alasan bahwasanya agama ini agama Islam. Ya. Nabi SAW sangat mencintai Aisyah, sementara mereka membencinya. Dan mereka punya doa khusus untuk mereka, doa laknat, doa kutukan, yang mereka jadikan sebagai ritual ibadah. Aisyah radhiyallahu taala anha di rumahnya Nabi meninggal, dan meminta izin kepada para istrinya yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah, dan bahkan di akhir-akhir hayatnya bertemu ludah Aisyah dengan ludah Nabi. Berkumpul ludah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan ludah Nabi. Ketika Aisyah melunakkan siwak, yang Nabi SAW memang mencintainya, mencintai bersiwak, dia melihat ada siwak di tangan salah satu tangan sahabatnya, apakah Abdurrahman bin Abi Bakar atau yang lainnya, kemudian Aisyah melihat ada rasa, ada keinginan dari Nabi terhadap bersiwak, maka dia mengusulkan, dan memang Nabi mengiyakan. Lalu karena ujung siwak itu kering dan Nabi sedang sakit, air ludahnya pun tidak banyak, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melunakkan dengan ludahnya, dengan giginya, kemudian bertemu ludah tersebut dengan ludah Nabi. Ini sebelum meninggal dunia. Dan bahkan beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Wa ra'suhu fi nahri. Kata Aisyah, sementara kepalanya di atas dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW sangat mencintai Aisyah, dan dia juga menjaga bagaimana bersikap adil kepada semua istrinya. Bahkan waktu dia dirawat di rumah Aisyah itu, yang ia minta, dia minta izin semua kepada istrinya semua, dan mereka mengizinkan. Mereka mengizinkan. Inilah tuntunan Nabi. Kelebihan satu hari saja yang didapatkan oleh seorang istri yang dan tidak didapatkan oleh istri yang lain, ini merupakan ketidakadilan yang mesti diketahui oleh orang-orang yang telah berpoligami atau yang hendak berpoligami. Jangankan itu, biasanya kita menganggap bahwasanya malam-malam pertama, kedua itu kan sudah di luar tuntunan syariat. Ternyata itu dituntun juga oleh syariat. Yang janda karena dia sudah biasa, maka diberikan hak dia 3 hari. Sementara yang perawan 7 hari karena memang dia membutuhkan. Dan itu pun bila mana diikuti perasaan masih belum cukup. Makanya dikenal dengan bulan bukan hari. Bulan madu, bukan hari. Lebih karena itu tuntunan syariat demi menjaga hak istrinya yang lain, maka ketentuan dalam agama seperti yang ada dalam hadis yang pertama tadi. Kita baca hadis yang berikutnya, 3544. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلست ثم درت قالت ثلث. Jadi ini memang kasus yang sama, peristiwa Nabi menikahi Ummu Salamah, kemudian Nabi tenangkan Ummu Salamah, sungguhnya engkau ini seorang istri yang dihormati, dimuliai, dicintai, dihargai, tetapi engkau harus tahu bahwasanya ini ketentuan agama. Kalau kamu mau untuk melebihkan harinya sampai 7 hari sebagaimana halnya perawan, maka saya lakukan. Tetapi kalau kamu mau, maka kembali kepada ketentuan asalnya, yaitu 3 hari, kemudian saya mulai membagi rata dengan istri-istri yang lain. Setelah 3 hari, maka istri-istri yang lain pun mulai mendapatkan haknya, balik ke istri giliran istri pertama. Kemudian terserah pembagiannya bagaimana, 2 hari 2 hari atau 1 hari. Nabi SAW melakukan 1 hari 1 hari, 1 hari di sini, 1 hari di sana, terus menggiliri istri-istrinya. Bila mana dia dalam satu malam itu berhubungan badan dengan istrinya yang lain, maka semuanya dihubunginya. Kalau sekiranya di satu malam itu dia berhubungan dengan istri yang bukan gilirannya, maka semua istrinya malam itu mendapatkan jatah. Beliau menggiliri keseluruhan istrinya. Ini memang Nabi SAW memberikan kekuatan melebihi laki-laki biasa. Dia berikan haknya. Kalau seandainya istri yang bukan gilirannya mendapatkan jatah malam itu, maka Nabi SAW mengupayakan untuk semua istrinya mendapatkan malam itu kelebihannya, bonus, mendapatkan bonus tersebut. Inilah keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah sebagaimana juga dalam hadis ini diberikan tawaran, sebelumnya diberikan mukaddimah. Seorang suami dalam Islam menghargai istrinya, memuliakan istrinya, menyayangi istrinya. Tetapi ketentuan agama, ketentuan agama. Ketetapan yang ditetapkan oleh agama tidak bisa, karena mungkin karena cinta, mungkin dilebihkan. Ya, karena merasa cinta. Nabi SAW sangat mencintai Aisyah, tetapi Aisyah tidak pernah mendapatkan kelebihan dari istri-istri yang lain. Makanya ketika Saudah yang sudah terlalu tua, yang dia merasa Nabi SAW mengkhawatirkan Nabi SAW menceraikannya, maka dia memilih untuk tetap menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Maka dia berikan waktu gilirannya itu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi boleh salah seorang istri, bila mana seorang laki-laki itu memiliki 3 orang istri, bila mana salah satu darinya merasa suaminya tidak mendapatkan hak yang sewajarnya dari dia pada gilirannya berhubungan badan, dia boleh menghibahkan waktu giliran itu kepada istri yang lain. Ya, boleh seperti yang dilakukan oleh Saudah dan diberikan waktu gilirannya itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu yang didapatkan oleh Aisyah. Bukan karena Nabi yang melebihkan dia, tetapi istrinya yang lain yang memberikan haknya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah tambahan dari penjelasan hadis yang kedua. Jadi setelah 3 hari jatah Ummu Salamah, Nabi SAW berikan penawaran, kalau kamu minta lebih, maka seperti yang tadi telah kita jelaskan. Hadis yang berikutnya, 3545, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abdullah bin Maslama al-Qanabi qala haddatsana Sulaiman ya'ni bin Bilal an Abdurrahman bin Humaid an Abdul Malik bin Abi Bakr an Abi Bakr bin Abdurrahman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. Ini yang dari awal saya sudah isyaratkan bahwasanya Ummu Salamah tidak puas ketika Nabi SAW hendak meninggalkan rumahnya untuk kembali memberikan giliran pada istri-istri yang lain. Ummu Salamah memegang baju Nabi. Ya, akhadat فأراد أن يخرج. Ketika Nabi hendak keluar meninggalkan rumah Ummu Salamah setelah tiga hari itu, akhadat bi thawbih, Ummu Salamah memegang pakaian Nabi agar Nabi tidak keluar. Ada rasa keberatan. Maka Nabi SAW berikan penawaran yang tadi. Saya meninggalkanmu bukan karena tidak menghargaimu, bukan juga tidak karena mencintaimu dan seterusnya. Tetapi ini pembahagian yang ditetapkan oleh agama. Kalau kamu minta tambah, maka konsekuensinya tadi, ya, in syi'ti zidtuki, ini kata faqala Rasulullah SAW, in syi'ti zidtuki wa hasabtuki bihi lil bikri sab'un walil thayyibi thalath. Jika kamu mau maka saya tambahkan dan akan ada konsekuensi. Ya, tambahan itu konsekuensinya nanti engkau akan dikurangi jatahmu untuk setelah mulai giliran dari semua istri yang lain. Dan Nabi SAW berikan kaidah dan ini dalilnya, lil bikri sab'un, untuk istri yang perawan 7 hari jatahnya setelah akad nikah, dan untuk istri yang janda 3 hari. Ini bukan untuk orang yang monogami, artinya orang yang menikah satu. Ketika seorang pemuda menikahi perawan, maka 7 hari dia bersama, kemudian dia setelah itu pergi. Nah, ini untuk poligami, untuk kondisi poligami. Kalau seandainya dia punya istri satu yang nikahi cuma janda atau perawan, gadis, ya, tidak ada apa-apa. Berapa lama, tidak ada masalah karena tidak ada terkait dengan hak wanita-wanita yang lain. Ya, ini hanya terkait dengan orang yang berpoligami. Hadis setelahnya 3546, ini hanya sekedar sanad. Ya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis yang sama dengan sanad yang berbeda. Qala wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Damrah an Abdurrahman ibn Humaid bihadzal isnadi mithlahu. Hadisnya sama, pangkal dari sanadnya berbeda. Tetapi juga sampai ke sahabat yang tadi meriwayatkan hadis ini, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Hadis berikutnya 3547, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Hafsun ya'ni ibn Ghiyath an Abdul Wahid ibn Ayman an Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ابن هشام أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتمكن من جري 7 hari. Kata Nabi kepada Ummu Salamah ketika dia berat untuk melepaskan Nabi, saya akan tambahkan, tetapi nanti ketika tiba giliran yang lain akan saya tambahkan pula mereka. Jadi waktu yang kamu tunggu itu semakin lama, semakin lama. Seharusnya hanya beberapa hari untuk memberikan giliran kepada istri yang lain, ternyata karena engkau menambahkan kelebihan yang kamu dapatkan itu saya berikan kepada yang lain, akhirnya kamu akan semakin lama menunggu giliranmu. Ini konsekuensi yang disampaikan oleh Nabi kepada Ummu Salamah, dan beliau ternyata akhirnya memilih 3 hari. Kalau begitu biarlah 3 hari, nanti akan cepatnya engkau datang kembali. Ini sebagaimana dalam riwayat yang ke 3544 tadi. Qalat thalith, ya Rasulullah kalau begitu 3 hari sajalah. Ya, 3 hari sajalah. Ya, hadis yang berikutnya 3548. Ya. Kata Imam Muslim, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Khalidin an Abi Qilabah an Anas bin Malik. Ini sudah hadis yang baru. Yang tadi semuanya hadis riwayat Ummu Salamah dengan sanad yang berbeda-beda, sekarang hadisnya dari Anas, pembantu Nabi, yang telah membantu Nabi selama 10 tahun semenjak Nabi tiba di Madinah sampai Nabi meninggal dunia. Ya, beliau menjadi pembantu Nabi, melayani Nabi, melayani kebutuhan-kebutuhan Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qal idza tazawwaja al-bikra 'ala al-thayyib aqama indaha sab'an. Kata Anas, apabila seseorang menikahi perawan, ya, menikahi perawan, maka dia gadis maksudnya, maka dia akan menetap bersama istrinya ini selama 7 hari. Sama dengan hadis yang tadi, hadis nomor 3545. Itu kaidahnya, lil bikri sab'un walil thayyibi thalath. Ya, untuk yang gadis perawan itu ada 7 hari jatahnya, dan untuk janda 3 hari. Ini sekarang begitu juga. Idza tazawwaja al-bikra 'ala al-thayyibi aqama indaha sab'an wa idza tazawwaja al-thayyiba 'ala al-bikri aqama indaha thalathan. Bila mana yang dinikahinya adalah janda, maka janda ini mendapatkan jatah 3 hari saja. Qala Khalidun, walau qultu innahu rafa'ahu lasadaqtu walakinnahu qala as-sunnata kadhalik. Ini perkataan Anas. Ya, perkataan Anas. Yang tadi kita katakan, yang dibacakan tadi itu adalah perkataan Anas. Tetapi para ulama menjadikan perkataan Anas ini berhukum sebagai hadis. Apalagi banyak hadis-hadis yang lain yang mendukungnya. Perkataan ini tidak akan mungkin diucapkan oleh Anas tanpa tuntunan syariat. Jadi berarti hadis ini, walaupun itu perkataan Anas, tetapi hukumnya hukum hadis. Apalagi telah kita ketahui tadi penjelasan langsung dari Nabi untuk perawan 7 hari dan untuk janda 3 hari. Untuk janda 3 hari. Makanya di sini di ujungnya dikatakan as-sunnah kadzalik. Sunnahnya, bila mana terjadi seorang laki-laki poligami, sunnahnya ketika dia menikahi janda, maka ia akan berikan hak janda ini 3 hari, kemudian dia kembali ke istri yang lain. Kalau seandainya dia menikahi gadis, maka dia memberikan hak setelah akad 7 hari, kemudian setelah itu dia kembali kepada pembagian yang normal, biasa. Ini sunnah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 3549. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Muhammad ibn Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان أن أيوب وخالد الحذاء أن أبي قلابة أن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة merupakan sunnah Nabi, walaupun ini perkataan Anas, tetapi dia mengatakan min as-sunnah, merupakan sunnah, an yuqima indal bikri sab'an, seorang suami menetap bersama istri perawannya yang telah dinikahinya dalam bentuk poligami, itu dia sunnahnya 7 hari. Ini kata Anas. Qala Khalidun, walau syi'tu qultu rafa'ahu ila Nabi SAW. Kata Khalid al-Hadza, kalau seandainya saya mau, maka saya katakan hadis ini marfu' sampai kepada Nabi. Karena hukumnya, walaupun itu perkataan Anas, tetapi hukumnya hukum hadis. Karena tidak akan mungkin sahabat menetapkan kata-kata sunnah kalau bukan dari didapatkannya dari Nabi. Berbeda dengan sekarang, orang mudah saja mengatakan ini sunnah, ini hadis Nabi, padahal tidak pernah Nabi mengatakannya. Dan para sahabat sangat mustahil mengatakan ini sunnah sementara dia tidak mendapatkannya dari Nabi. Walaupun itu perkataan dia, tetapi dia mengatakan merupakan sunnah begini, begini, begini. Maka perkataannya itu adalah hukumnya hadis. Karena tidak akan mungkin dia mengada-ada atas nama agama, atas nama sunnah. Atau orang sekarang mengatakan itu bukan sunnah, ya, dengan mengada-ada ini bukan sunnah, itu bukan syariat bahkan, ya, ini keberanian orang-orang yang tidak ada wara', tidak ada ketakwaan kepada Allah, berbicara atas nama agama semau saja, ya, berbicara atas nama agama menganggap bahwa agama ini boleh dipermainkan, boleh berbicara siapapun orangnya, ya ini tidak benar. Makanya para sahabat bila mengatakan termasuk sunnah melakukan perbuatan ini, maka itu hukumnya adalah hadis. Karena tidak akan mungkin dia mengada-ada atas nama sunnah, padahal dia tidak mendapatkannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu hadis yang terakhir. Sementara kesimpulannya jelas. Kesimpulannya adalah berapa waktu seorang suami menetap bersama istrinya yang perawan? 7 hari. Sementara janda? 3 hari. Setelah malam pengantin. Ini setelah malam pengantin atau setelah zafaf. Itu masuknya, dukhulnya seorang suami kepada istrinya pertama kali. Setelah malam itu dihitung mulai awal malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian habis. Ya. Kemudian untuk yang gadis, dari malam pertama dia masuk, yaitu hitung hari pertama, malam itu malam pertama, terus 7 hari setelahnya. 7 malam setelahnya, setelah itu dia balik ke istri yang sebelumnya, kemudian digilir. Artinya dibagi secara adil bagian-bagian mereka. Dan ini merupakan tuntunan Nabi SAW, dan berarti ini adalah pembekalan poligami. Ya, pembekalan untuk poligami. Baik. Dekat poligami. Nanti marah ibu-ibu. Mau poligami? Masya Allah. Bisa jadi itu. Berbeda pendapat para ulama tentang hukum poligami. Sama halnya dengan hukum nikah. Bisa saja poligami itu wajib, bisa saja menjadi sunnah, bisa saja menjadi mubah. Ya. Betapa banyak amalan yang sunnah yang tidak kita kerjakan, tetapi tidak ada konsekuensi laisa minni. Salat sunat sudah kita lakukan semuanya. Ya. Ya, puasa sunat sudah kita lakukan semuanya. Ya, berarti yang kalau dalam kategori sunnah itu adalah tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi, bukan karena dalam man ragiba an sunnati, itu ragiba an itu membenci. Bukan tidak mengerjakan, tetapi membenci. Ya, bukan tidak mengerjakan. Kata Nabi tidak mengatakan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan dari golonganku, tidak, tetapi barang siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku. Kan beda konteksnya, berbeda. Kita tahu bahwasanya itu suatu hal yang merupakan tuntunan agama, tetapi kita tidak kerjakan, maka bukan, kita tidak masuk ke dalam konteks hadis tersebut, apalagi kalau tidak mampu. Ya. Karena memang sedangkan yang wajib saja itu ketentuannya ada kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Yang tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tentu yang sunnah lebih lagi. Ini tidak yang bersama sunnahnya. Sementara yang wajib tidak. Ya. Sementara yang wajib tidak. Contoh salah satunya yang sangat realitis adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, pendapat yang kuat bahwasanya itu wajib. Ya. Itu yang bahwasanya itu wajib. Itu kita yang bersemangat poligami membelakangi itu pada sementara poligami kita mengatakan kita mesti poligami. Makanya hukumnya untuk pribadi-pribadi, dan kita tahu itu adalah tuntunan Nabi dan bahkan tuntunan syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsalaatsa wa ruba'. Ya. Ini tuntunan syariat, agama, syariat Islam. Adanya, dan poligami ini bukan bawaan syariat Islam saja. Sebelum Islam, orang poligami. Ya, sebelum Islam, poligami ini sudah ada. Cuma Islam yang meluruskannya, dikemasnya sebagai tuntunan syariat. Dan bahkan dibatasi, kemudian diajarkan bagaimana aturan mainnya. Tidak seperti poligami di masa jahiliyah. Ya, para nabi juga poligami. Ya, para nabi juga poligami. Ya. Dan masyarakat jahiliyah bahkan ada yang memiliki lebih dari 9 orang istri. Ya. Memiliki istri yang mereka pegang, bukan istri kawin cerai, enggak. Mereka punya lebih dari 9 orang istri. Makanya Nabi SAW ketika datang orang ini kepadanya, Nabi SAW mengatakan pegang 4, ceraikan yang sisanya. ceraikan sisanya. Karena dalam syariat hanya aturan itu. Paling banyak 4. Memiliki 4 orang istri. Bukan menikahi, tapi memiliki 4 orang istri sekaligus. Di saat yang sama tidak boleh lebih. Sementara kalau menikah cerai ini tidak ada ketentuannya. Ada orang yang 10 kali nikah cerai. Bukan pernikahan tetapi memiliki istri. Itu paling banyak dalam tuntunan Islam adalah 4. Kembali kita kepada hukum poligami, dia syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak orang beralasan ini sunnah yang dia istilahnya sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan. Enggak, dia sunnah diterapkan dan penerapannya ada ketentuan-ketentuannya. Ada aturan-aturannya. Sebagaimana menikah kita harus mengetahui ketentuan menikah, maka poligami pun demikian. Menikah saya maksud adalah nikah pertama kali. Itu agama. Dan ada ketentuannya, ada aturan mainnya, ada arahan-arahan agama. Begitu juga poligami. Hukumnya bisa saja jadi wajib. Ya. Dan jangan diwajib-wajibkan. Dia bisa saja wajib, bukan diwajibkan. Oh, saya sudah wajib mempoligami Ustaz. Tidak. Bukan saya wajib poligami. Karena terkadang orang biasa-biasa, tapi dia mewajibkan atas dirinya poligami. Istri saya begini-begini-begini, maka saya harus nikah lagi. Tidak. Dia terlihat dari apakah ketika dia tidak lakukan dia akan terjerumus, akan hilang daruriyatil khamsah, akan terjerumus dia kepada dosa besar, agamanya hancur, maka dia sudah saat itu sudah wajib poligami. Tetapi kalau tidak, ya, makanya dia tidak kita katakan berhukum mubah atau sunnah atau wajib. Kembali kepada keadaan masing-masing. Dan dia harus kita yakini sebagai syariat Allah. Syariat yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana syariat-syariat yang lain, ada kalanya kita mampu mengerjakan, ada kalanya tidak. Sebagaimana puasa sunnah, ada kita mampu mengerjakan semuanya, ada kalanya tidak. Sebagaimana juga salat sunnah, ada kalanya kita mampu mengerjakan, ada kalanya tidak. Begitu juga amal-amal ibadah yang lain. Bersedekah saja. Karena yang kita yakini bahwasanya mengeluarkan harta di jalan Allah itu yang wajib hanya zakat mal. Zakat mal. Orang yang punya komoditi zakat yang ditetapkan oleh agama dan sampai nisabnya atau berlalu haulnya wajib zakat. Sementara sisanya dah. Kalau kita tidak tanamkan, kita suburkan, kita tidak budayakan memberi bersedekah sunnah, maka tidak akan mungkin kita bersedekah. Saya ini tidak bisa bersedekah Ustaz, tidak bisa berinfak. Karena saya bukan ahli zakat. Padahal terbuka kesempatan kita untuk melakukan hal yang sunnah. Ini saja kita belum terapkan, kita belum budayakan. Kemudian kita angkat masalah poligami karena sesuai dengan selera. Ya. Maka hukum poligami itu pada hakikatnya adalah syariat Allah. Itu dimaksud dengan sunnah, yaitu agama Allah. Ya, agama Allah, bukan nilai bila sunnah menurut ulama fikih bila mana dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan, tidak berdosa. Bukan itu maksudnya, adalah tuntunan agama, syariat agama. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang ke-13, Al-Qasamu Bainaz Zawjad Wa Bayan Anna Sunnah An Takuna Likulli Wahidin Laylah Ma'a Yaumiha. Nah, ini pembagian yang tadi. Kalau sudah menikah, ketika awal menikah itu jatahnya perawan 7 hari, janda 3 hari. Kemudian sisanya bagaimana cara pembagiannya? Ini ketentuan bab yang sekarang ini, 13. Bab al-qasam, pembahagian di antara istri-istri dan penjelasan bahwasanya yang sunnah pembagiannya adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Pembagian untuk per orang istri atau per istri. Satu hari satu malam, setelah habis pindah ke istri yang lain, habis itu balik ke istri, kalau misalnya 2 orang balik ke istri pertama, terus masuk lagi istri kedua. Ini sunnahnya, berarti bukan wajib. Ya, utamanya seperti itu. Kalau kita misalnya pembagiannya 2 hari 2 hari, 2 hari pertama, 2 hari yang kedua, kalau misalnya dua punya dua orang istri, kemudian setelah 2 hari berikutnya untuk istri kedua pindah lagi ke istri pertama. Juga bukan suatu perkara yang prinsip, yang penting adil. Ya, tetapi di sini dikatakan sangat diutamakan 1 hari 1 hari. Misalnya Kalau sekiranya dia berangkat keluar kota misalnya dari istri kedua, maka sekembalinya di luar kota misalnya seminggu, sekembalinya dari luar kota dia pergi ke giliran istri yang pertama, memberikan haknya satu hari satu malam, kemudian setelah itu baru pindah ke istri kedua. Kalau seandainya perginya dari situ, maka baliknya bukan dari situ, kalau seandainya harinya pas. Tetapi kalau sekiranya harinya tidak pas, jatah hari yang kedua ini misalnya satu malam, kemudian besoknya dia safar, maka satu hari yang dia safar itu dia nanti pulang dari safar ke istri yang ditinggalkan itu. Ya, istri yang ditinggalkan ini teori ya, bukan praktek. Ya, ini teori dan ini yang dijelaskan oleh bab ini yang sekarang ini. Dan kita baca bab pembahagian giliran menginap di antara istri-istri dan penjelasan bahwa yang sunnah hendaknya masing-masing istri mendapatkan satu malam beserta siangnya. Berarti satu hari satu malam. Ya 24 jam, satu kali 24 jam. Ya, satu kali 24 jam. Makanya orang yang poligami harus punya jam, harus punya kalender. Ya, agar tidak keliru dalam pembahagiannya. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 3550. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Syababah ibnu Sawwar qala haddatsana Sulaiman ibnu Al-Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin. Kata Anas, Nabi memiliki 9 orang istri. Fakana idza qasama bainahunna, adalah Nabi bila mana membagi jatah mereka, la yantahi ilal mar'atil ula illa fi tis'in. Tidaklah dia kembali ke istri yang pertama kecuali setelah melewati 9 hari 9 malam. Baru dia balik ke istri pertama. Fakunna yajtami'na kulla lailatin fi baitin lati yatiha. Fakana fi baiti Aisyah, faja'at Zainabu, famadda yadahu ilaiha, faqalat hadhihi Zainab, fakaffa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kata Anas bercerita, fakunna yajtami'na kulla laila. Jadi ini juga perlu dipraktekkan. Ya. Dan ketika ini Nabi berada pada giliran salah seorang istrinya, semua istrinya berkumpul setiap malam fi baitil lati yatiha, di rumah istri yang mendapatkan giliran dari Nabi. Jadi 9, misalnya Nabi SAW istrinya 9. Kemudian dia berada di giliran istri pertama. Maka ke 8 istrinya yang lain di malam itu juga datang berkumpul bersama di sana. Dan ini juga mungkin harus dipraktekkan untuk melunakkan hati antara istri. Ya, dikumpulkan di situ hanya sekedar bercerita, ya, bercerita kemudian, dan itu semua dapat jatah. Kalau sekiranya dia pada giliran yang pertama, maka ke-8-nya beberapa lama, sejam misalnya, berkumpul di rumah istri yang mendapatkan giliran. Kemudian kalau seandainya Nabi pada giliran yang kedua, ke-8 istri yang lain juga berkumpul di sana. Ini yang diceritakan oleh Anas, karena beliau sangat dekat dengan Nabi. Fakunna idza yajtami'na kull lailatin fi baitil lati yatiha. Seluruhan istri Nabi itu berkumpul di malam di rumah istri yang mendapatkan giliran. Berkumpul hanya sekedar berkumpul. Kemudian fakana fi baiti Aisyah, dan ini lanjutan ceritanya. Suatu malam Nabi SAW berada di rumah Aisyah. Artinya giliran siapa? Giliran Aisyah. Faja'at Zainab, maka di malam itu datanglah Zainab. Famadda yadahu ilaiha, maka Nabi SAW ulurkan tangannya memegang tangan Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat hadhihi Zainab, karena malamnya gelap, ya, maka Zainab memperkenalkan dirinya, saya adalah Zainab. Fakaffan Nabi SAW yadahu, akhirnya Nabi SAW tahan tangannya. Fataqawalata, akhirnya mereka bercerita. Nabi SAW pegang tangannya, kemudian dia taqawalata hatta takhbata ya wa uqimat as-salah, kemudian dikumandangkanlah azan. Famarra Abu Bakrin ala dhalik fasami'a aswatahuma faqala khurud ya Rasulullah ila salah wa uhthu wa wahthu fi afwahi inna turaba. Fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat Aisyatu al-ana yaqdin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu fayaji'u Abu Bakr fayaf'alu bihi wa yaf'al falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu ataha Abu Bakr faqala laha qawlan shadidan wa qala atasna'ina hada. Dan ini memang kejadian di rumah Aisyah. Dan memang itu kebiasaan istri-istri Nabi, bila mana Nabi berada di rumah salah seorang istrinya, maka yang lain dibenarkan untuk datang menjumpai Nabi. Dibenarkan untuk datang menjumpai Nabi. Dan ini bila ini juga harus perlu distrategikan bila mana ada niat untuk poligami, agar tidak dipisahkan rumah yang jauh. Didekatkan. Saya tahu salah seorang guru saya, dia memiliki 3 orang istri. Dia tidak perlu repot-repot dijadikannya rumahnya 3 lantai. Ya. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Lantai pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dia dekat dengan istri-istri yang lain. Dan apa yang terjadi pada istri Nabi ini juga bisa dilakukan. Kalau sekiranya istri yang pertama di Medan, istri kedua di Pekanbaru, apa yang bisa dilakukan? Makanya bila mana hendak poligami, letakkan di satu tempat. Ya, bila mana perlu di satu komplek, ya, ambil 2 rumah atau 3 rumah. Ya, walaupun tidak berdekatan, nanti kalau berdekatan lemparan-lemparan piring. Ya, tetapi di tempat yang dekat sehingga mereka bisa melakukan apa yang terjadi pada istri Nabi. Bila mana dia pada giliran istri pertama, maka yang lain di malam itu boleh untuk datang menjumpai Nabi. Siapa yang tidak rindu suaminya? Apalagi kalau 9. Ya, maka dia boleh untuk datang berjumpa. Dan ini kekisruhan yang terjadi di rumah Aisyah. Ya, Aisyah sangat mencemburui ya istri-istri yang lain, apalagi dengan Zainab. Apalagi dengan Zainab. Kisah turunnya surat At-Tahrim. Ya, ini juga kekisruhan yang terjadi antara istri-istri Nabi. Ya, kecemburuan, dan mereka punya kumpulan ya, sebagai mereka terjadi 2 kubu. Nah, ini suatu hal yang biasa. Ini suatu hal yang biasa. Dan ketika Zainab datang ke rumah Aisyah sementara Nabi di sana, ketika hendak Nabi sallallahu hendak memegang tangan Zainab untuk berpegangan tangan, tetapi ketika dia tahu Aisyah mengetahui, maka Nabi sallallahu menahan tangannya kembali. Kemudian akhirnya mereka saling tuding-tudingan antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Zainab radhiyallahu taala. Fataqawalata hatta istakhbata. Di sini diartikan apa? Bertengkar. Ya. Bertengkar. Jadi bertengkar antara istri juga sudah biasa. Saya beberapa tahun menjadi tetangga seorang teman mahasiswa yang memiliki 2 orang istri di satu rumah, dan rumahnya besar. Ini rumah asrama mahasiswa untuk bagiannya yang terbesar ada 6 kamar. Kalau tidak salah saya 6 kamar. Dia istrinya satu rumah tetapi beda kamar dan rumahnya besar. Setiap hari pasti bertengkar. Ya, setiap hari pasti bertengkar. Setiap hari pasti bertengkar. Karena memang perseteruannya, artinya pertengkaran yang wajar. Wajarnya apa? Kewajaran itu sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha memukul tangan seorang budak yang membawa kiriman hadiah dari istri yang lain di rumahnya. Nabi saw pukul tangannya dan terjatuh mangkok yang berisi makanan tersebut dan pecah. Nabi saw tidak berbuat apa-apa. Dia hanya mengatakan gharat ummukum. Ibu budak ini kan heran, ini kok bisa seperti ini. Kalau kita pun menilai seperti itu, tetapi Nabi jelaskan ibu kalian sedang cemburu. Dan ini yang harus dibakar terus. Sang suami yang harus peka, harus membakar kecemburuan agar mereka bersaing dengan wajar. Kecemburuan ini juga mereka bukan orang yang lepas kontrol, tidak, tapi mereka tetap seorang mukminah salihah, para istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Maka di sini antara Zainab dengan Aisyah terjadi kekisruhan, saling bentak-bentakan, fataqawalata, dan sampai terdengar dan lama, bahkan sampai dikumandangkan azan, Nabi SAW tetap berada di sana, membiarkan mereka melampiaskan itu semua. Ya. Dan Nabi tahu itu bahwasanya sifat yang biasa, kejadian biasa. Ya. Kemudian lewat Abu Bakar ke rumah, ke masjid. Marra Abu Bakrin ala dhalika fa sami'a aswatahuma, terdengar olehnya suara keras mereka bertengkar. Faqala Nabi SAW, Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ukhrud ya Rasulullah ila shalah." Tinggalkan mereka ya Rasulullah, kembali salat, kerjakan salat. "Wahtu fi afwahihinna turab." Abu Bakar marah, tutup mulut mereka dengan tanah. Ya, engkau tinggalkan dan pergi sholat, dan mereka yang sedang berbicara demikian tutup mulutnya dengan tanah. Maksudnya Nabi Abu Bakar murka dan marah sekali, dan itu terjadi pada anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar, tinggalkan mereka sedang bertengkar. Fa qalat Aisyah, "Al-ana yaqdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salata." Ketika Nabi pergi, mereka diam, hilang, karena di hadapan Nabi ingin cari perhatian. Ya, diam. Nabi SAW salat, mereka pun sudah mengambil masa jeda. Ya, diam kedua-duanya, tetap berada di tempat yang sama. Al-an yaqdi Nabi SAW salat, tunggu Nabi selesai salat kita lanjutkan. Fayaji Abu Bakar, ternyata ketika mereka tunggu, Nabi justru yang pertama datang, Abu Bakar. Ya, datang menjumpai mereka Abu Bakar. Fayaf'alu bima wa yaf'al, maka Abu Bakar melakukan apa yang ia lakukan kepada saya, kata Aisyah. Dimarahin oleh Abu Bakar. Falamma qadan Nabi SAW, dan selesai Nabi salat dan pulang, ataha Abu Bakrin, Abu Bakar mendatangi Aisyah. Faqala laha qawlan syadidan, Abu Bakar memarahi anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala, istri Nabi. Waqala atasna'ina hadha, kamu lakukan ini di hadapan Nabi sementara Nabi biasa saja. Sementara Nabi biasa saja. Biasa, karena memang dia mengetahui ini biasa terjadi pada istri-istri yang bersaing untuk mendapatkan perhatian suami. Ya, tetapi dalam batas yang wajar, mereka juga tidak saling membenci karena agama, karena hanya sekedar untuk rasa cemburu yang pasti ada pada seorang wanita. Makanya berat poligami itu karena kecemburuan, merasa bahwasanya nanti suaminya akan meninggalkan dia, dan ini kenyadian. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh para wanita bila mana suaminya poligami, akan diambil cinta suaminya oleh istri kedua sehingga dia dilupakan. Kalau seandainya seorang suami tahu kewajibannya dalam berpoligami, maka seorang istri tidak akan mungkin khawatir. Tetapi betapa banyak orang yang poligami tetapi tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan ketika poligami. Ini hadis yang pertama, dan itu satu-satunya hadis. Jadi yang berhubungan dengan bab tadi adalah cerita Anas bin Malik. Nabi SAW memberikan kepada setiap istrinya 1x24 jam, tetapi tidak menutup kemungkinan istri yang tidak punya giliran itu untuk datang ke rumah istri yang mendapatkan giliran untuk sekedar berjumpa dengan Nabi. Apalagi yang menunggu giliran misalnya 7 hari lagi. Makanya dia boleh punya kesempatan, dia dapat kesempatan untuk datang, walaupun nanti akan dikhawatirkan terjadi peperangan. Ya, terjadi perseteruan seperti yang terjadi pada Aisyah dengan Zainab radhiyallahu taala anhuma. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang kedua, masih tentang poligami, bagaimana ketentuannya yang dijelaskan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis yang ada di bawah dua bab tadi. Dan sampai di sini kajian kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anham ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.